orang lain. Tapi kalau kita udah jaga macam-macam, ada orang mencaci, orang memaki, ya udah, jangan kita terus merasa nggak pantas, justru introspeksi, kira-kira saya ini seperti itu enggak ya? Kalau enggak, ya alhamdulillah, disyukuri alhamdulillah, enggak seperti yang diucapkan. Mudah-mudahan enggak jadi seperti yang diucapkan, dan mudah-mudahan yang mengucapkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang dulu begitu, akhlaknya luar biasa. Nah, untuk mencapai derajat akhlak yang mulia itu mereka memang berjuang mendidik zahir dan batinnya. Jadi jasmani ini enggak dikasih ampun. Jasmani enggak dikasih ampun, dididik dengan ibadah. Mulai lidahnya diajak zikir terus. Ini dikatakan di sini Syekh Umar Al-Muhdhar itu di antara wiridnya satu hari mengucapkan ya latif dalam satu tarikan nafas ya. Syekh Umar Al-Muhdhar itu dalam satu tarikan nafas Habib Umar Al-Muhdhar mengucapkan ya latif sebanyak 1000 kali. Sampai nafasnya habis bisa 1000 kali. Sekali tarikan nafas. Anda bisa berapa kali? Saya bisa berapa kali? Pembantunya sekali tarikan nafas 500 kali. Jadi misal saya ya, saya bisa 1000, itu Ahmad Jabal bisa 500, itu orang dulu. Ya sekarang aja tuannya enggak bisa 500 apalagi pembantunya gitu. Ya, tuannya aja sekarang enggak bisa 500 tarikan nafas apalagi pembantunya. Jadi orang-orang dulu tuh pembantu sama tuan tuh artinya murid sama guru enggak terpaut jauh, diskon 50%. Kehebatan muridnya tuh 50% dari kehebatan gurunya dalam ibadah ya, betul-betul luar biasa. Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dikatakan di sini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau dalam satu hari membaca 25.000 kali kalimat la ilaha illallah. 25.000 kali Allahu Allah. 25.000 kali hu hu. Itu satu riwayat. Di riwayat yang lain zikir beliau selain itu beliau punya wirid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, itu satu hari dibaca sebanyak 120.000 kali. Ya jangan pakai hitung-hitungannya orang-orang yang suka ngitung-ngitung itu. Ada orang yang suka ngitung. Habib Umar bin Hafid salat tarawih satu malam 100 rakaat dibilang enggak mungkin, dihitung pakai matematikanya dia. Dianggap orang itu sholatnya seperti dia gitu ya. Dihitung pakai matematikanya dia. Di Hadramut gini kalau Ramadan masjid-masjid itu punya jadwal sholat terawih beda-beda. Jadi masjid A Hadram Isya langsung terawih. Itu 20 rakaat 1 jam selesai dan turah itu. Ya, 1 jam selesai. Nanti jam 8 masjid B. Jam 9 masjid C. Jam 10 masjid D, jam 11 itu masjid E, sehingga jam 12 itu sudah selesai. Berapa itu? 500 rokaat. Ya enggak, 5 kali 20 100 rokaat. Nah, banyak pelajar Indonesia yang mampu itu. Ya mampu, tapi jadwalnya bukan 1 jam 1 jam ya. Artinya dibagi ada berapa masjid. Itu masjid yang terakhir sholatnya selesai setengah jam sebelum azan. Sholatnya selesai setengah jam sebelum azan tarawih ya, bukan isya ya, antara tarawih. Nah, kemudian karena jarak antara tarawih sama isya itu kan boleh jauh, enggak jadi masalah. Nah, setelah itu mereka yang akhir itu duduk zikir sambil sahur ya, sahur bersama zikir azan subuh. Habis azan subuh kemudian zikir wirid ya, sampai matahari terbit. Fer, nanti aja Fer. Fer ikut ngaji we, setelahan sewe. Ya. Untuk sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, nunggu naik ujung tombak, sholat sunnah isyraq. Setelah itu sholat duha. Ya sholat duha. Selesai duha baru pulang ke rumah. Ya baru pulang ke rumah. Waktu itulah katakan naumus shaim ibadah. Terus tidur. Nah itu ibadah tidurnya. Kenapa? Dari mulai ba'dal isya sampai duha di masjid. Tidak masjid. Nah, kalau yang begitu dapat Lailatul Qadar pantas. Nah, dapat Lailatul Qadar pantas. Jadi dirinya enggak dikasih ampun, memang betul-betul dihajar itu ya dengan ibadah. Nah, akhirnya rohnya terpengaruh. Nah, rohnya jadi terasah dengan sendirinya. Kan Rasul mengatakan sallallahu dalam sebuah hadis, siapa yang salat 5 waktu berjamaah selama 40 hari gitu kan ya. Ada yang mengatakan sholat isya berjamaah 40 hari, ada yang mengatakan sholat subuh berjamaah 40 hari. Maka Allah akan mencabut dua sifat dalam dirinya, munafik dicabut, kemudian juga dibebaskan dari siksa api neraka, jamin gitu. Karena dengan mujarrad, dengan sekedar orang itu menekuni yang wajib dengan baik, istiqomah, itu pengaruh ke hati luar biasa. Makanya buat dokter tuh kan lebih bagus ngasih resep orang disuruh istiqomah meninggalkan A, B, C, D. Udah jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Makan ini, makan ini. Itu gak usah minum obat, insya Allah sembuh. Karena tubuh itu punya kekuatan untuk memperbaiki diri sendiri. Ciptaan Allah ini luar biasa. Yang jadi masalah, suruh istiqomah ini angel. Ya, contoh nih, terawih nih, fenomena terawih. Terawih itu alhamdulillah kalau 20 hari pertama lumayan. Tapi coba lihat pesertanya, 15 hari berikutnya itu sudah mulai berkurang. Mulai berkurang. 10 hari terakhir itu masjid turun drastis. Ya turun drastis. Kenapa? Orang udah mulai pindah nih ke mall, pasar, ke toko. Makanya saya suka mengatakan orang gak cari Lailatul Qadar tapi cari mall Qadar. Ya carinya di mall, di mall-mall, bukan di masjid. Masjid ada penurunan yang luar biasa. Kita sendirilah, kita sendiri itu nanti coba dilihat hari terakhir takbiran tuh ya Allah Akbar, Allah takbiran. Jadi begitu masuk satu Syawal, maghrib kita udah nggak konsisten seperti kemarin. Waktu Ramadan tuh maghribnya masih nunggu maghrib. Tapi kalau udah masuk satu Syawal maghribnya ntar lagi deh sholatnya. Dan ntar udah sebulan udah cukup. Isyaknya mulai hilang. Jadi malam hari raya itu yang sholat isyak di masjid bisa dikatakan imam sama muadzin. Yang lain sudah mulai, yang mudik, kita enggak bahas yang mudik ya, yang enggak mudik ini loh ya. Yang enggak mudik, pada hilang. Sholat hari raya, Masya Allah, masjid penuh, subuhnya sepi. Subuhnya. Padahal sholat subuh itu sama sholat hari raya, fadilahnya besar sholat subuh. Kan Rasulullah mengatakan kalau sholat hari raya orang suruh datang semua meskipun haid suruh ke lapangan, betul. Tapi perlu dicermati, sahabat itu berangkatnya bukan habis subuh. Sahabat itu berangkat sholat hari raya itu sebelum matahari sebelum azan subuh udah berangkat ke masjid karena mereka nggak pulang. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kan disunahkan gak makan, gak minum dulu ya. Dan disunahkan juga setelah itu langsung pulang untuk makan dan minum. Beda kalau Idul Adha ya, atau kebalik mungkin. Satu dua hari kan gak ada yang disunahkan, suruh makan minumnya nanti aja gitu. Nah, karena gak pulang sahabat itu. Sahabat gak pulang. Kenapa gak pulang? Karena memang proses dari sholat fardu ke sholat sunnah itu kan jaraknya cuma sedikit. Mereka biasa iktikaf di masjid sampai waktu duha. Seharusnya dijalankan sunnahnya komplit. Subuh berdiam di masjid, terus sampai nanti sholat id. Kalau kita kan tidak, subuh di kamar masing-masing, nanti sholat id ke masjid. Kemudian mengatakan ini kan sholat id. Terus subuh itu seperti gak ada artinya. Gak mungkin sehebat apapun sunnah bisa menyamai yang wajib. Gak bisa. Gak bisa nyamai. Apalagi mengalahkan yang wajib. Gak ada. Tapi sampai wanita yang haid disuruh datang gitu. Disuruh datang. Karena itu agung betul. Dari mulai subuh sampai sholat id ini malaikat kumpul semua. Jadi kalau sampai yang haid gak ikut hadir, sayang. Ya sayang. Kalau sholat subuh kan gak bisa ikut hadir masuk ke masjid. Tapi kalau dia sholat sunnahnya, dia bisa ikut hadir. Ini yang berhalangan. Kalau yang gak berhalangan ya bagusnya dari subuh. Tapi susah ya. Nah itu susah. Ini kita, ini fenomena kita. Memang beda dengan orang-orang sholat terdahulu. Nah, insya Allah ini sedikit bermanfaat, barokah buat kita semua. Insya Allah kita bisa ketemu lagi besok sore. Besok sore insya Allah yang ngajar, insya Allah Habib Muhammad. Saya pamit, besok siang saya ke Jakarta 2 hari, malam Senin ada kajian di Jakarta, kemudian malam Selasa juga ada kajian di Jakarta. Insya Allah Selasa pagi saya balik ke Solo, kemudian

tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Al-Fatiha. An Allah yaghfir lana wa liwalidina wa liamwatina wa liamwatil muslimin wa liman kana fi sabiq hadiran ma'ana wa liman amara hadzal musalla wa badallahu fihi mutasaddiqina alayhi wal qa'imina bi haqqi sabiqan wa lahiqan. An Allah yaghfir lahum warhamhum wa ya'li darajatin fil jannah wa anfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafa'atin barakatin fid dini wad dunya wal akhirah. Wa an Allah taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa jami' amalina as-salihah. Wa an Allah yarzuqana ikum jami'an arzaqan katsiran thayyibah barakan fi bidunni ta'abul mushaqqah wa latafa fi salama wa tawfiq wal hidayah ridha lana fid dini wal akhirah ala diniyah wa ila hadrati nabiyyi al-fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad dallin. Amin.